Neng kloneng tande adek kerete yang mau datang dari jurusan kote, pade bling satan yang nungguin semue siap sedie arah tujuannya di pinggir peron bangkar tak uplek ngulek, repot yang beli repot hidungnya pilek, sekejap mate dagangan gak sisenye, ketawa nyengir bayangin duit untungnya, cupin merenye belepot kue beras kibas berbet atas ke bawah, lagunya mangwe terdengernya teh buat ngilangin hei pegelan capek, tapi akibatnya jadi berabe masinis ngeliat ada bayar apa bang, kena di kereta secepat kilat, masinisnya ngerem sembari loncat, ada apa bang, tinggal ketimun doang nih. Bangkar tak bangga ame hasil karyenye, gak kurang-kurang langganan yang setia, untung gak denger masinis memakinya, sialan karta ngagetin hati gue. Ini berasin cukin jangan di pinggir rel dong, gua kira sih ada bahaya apa. Cukin merenye kibras berbet atas ke bawah, lagunya manglet terdengarnya teh buat ngilangin hei pegel dan capek, tapi akibatnya jadi berabe masinis ngeliat ada bahaya apa bang, kendati kereta secepat kilat, masinisnya ngerem sembari loncat, aduh jangan ngibrasin cukin mere di peron dong. Bangkar tak bangga ame hasil karyenye, gak kurang-kurang langganan yang setia, untung gak denger masinis memakinya, sialan karta ngagetin hati gue. Aduh dok-dokan sampe gue.